kaulah dewiku. Dan setelah itu ku sampaikan isi hatiku padamu, dan engkau pun jadi milikku. Kau buatku bahagia, hiasi hidupku dengan warna, dan kita terus bersama selamanya. Cintamu selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita kan selalu begini sampai akhir nanti. Kaulah dewiku, kau pujaan hatiku, ku jaga selalu. Tahukah kamu betapa besar cintaku hanya padamu, hanya padamu. Kau buatku bahagia, hiasi hidupku dengan warna, dan kita terus bersama selamanya. Cintamu selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita kan selalu begini sampai akhir. Cintamu selalu di hati, kan ku jaga dan takkan pergi. Ingatlah kasih kita kan selalu.